You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, ha? So what gitu loh. Oke, okay, lo tajir banyak duit, man, so what gitu loh. Lo pakai bling-bling dan tumpuk lima, so what gitu loh. Lo bisa beli baju hip-hop, so what gitu loh. Bikin lo bisa acting, player, so what gitu loh. Jadi bokap lo kaya, nyokap lo juga kaya. Bisa ngasih duit biar lo bisa bergaya. Supaya kaya, rapper yang tajir dan berduit. Padahal gak bisa nge-rap, bisanya cuman suit. Hidup gak sulit, apa-apa tinggal minta. Di rumah gayanya buset, song merintah. Serasa jadi raja, sejak dia masih remaja. Mending sekarang lo denger omongan gue aja. Lo punya mobil mahal impor, so what gitu loh. Yang pakai velg spinning rims, man, so what gitu loh. TV di dalam mobil 3, so what gitu loh. Audio system paling mahal, so what gitu loh. Lo punya mobil mahal biar bisa kaya bola. Lo sangka udah hip hop abis, man, lo salah. Gaya tapi sama sekali gak punya kualitas. Bling bling lifestyle hip hopnya cuma sepintas. Rapper yang memang kaya, they been through all struggle. Udah lewatin all kind of obstacles and trouble. Lo bahkan kagak tahu rasanya berjuang. Karena orang tua lo gampang aja ngasih uang. Lo punya pacar ada 5, so what gitu lo. Yang selalu lo pamerin, so what gitu lo. Kalau di klub suka paling so hard, so what gitu lo. Udah serasa jadi tim, man, so what gitu loh. Buset belum kawin aja, udah poligami. Kayaknya gak cukup dengan cuma satu mami. Lo harus punya 5, biar disangka playa. Anita, Shayna, Rosita, Melissa, sama Dea. Sepintas lo kaya rapper, multi platinum. Dari gaya hidup udah cukup maksimum. Tapi ditanya hip hop, gak bisa apa-apa. Lo cuma bisa gaya, lo cuma punya sampah. Bokap lo konglomerat sukses, so what gitu lo. Bukan lo yang nyari duit, so what gitu lo. Nyokap lo dokter hewan, man, so what gitu lo. Dan om lo pejabat tinggi, so what gitu lo. Lo bisa gaya hip hop abis, so what gitu lo. Pakai duit supaya gaul, so what gitu lo. Selama hip hop lo no man, so what gitu lo. Lo juga bisa bilang balik, so what gitu lo. I know this song be cool, just say so what gitu lo. Making fun of people, just say so what gitu lo. So what gitu lo. Okay, stop this thing, it's kind of been irritating. So what gitu lo.